Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam program penyejuk hati dari radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dapat memberikan secercah pemahaman dalam diri kita dan memberikan kita gugahan-gugahan hati sehingga kita dapat berbuat beribadah ini lebih semangat dan lebih giat lagi agar senantiasa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Berkata pula Ibrahim, apakah urusanmu yang penting selain itu, hai para utusan? Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana di dalam ayat ini sedang berdialog dengan tamunya, dan tamunya ini bukanlah tamu biasa seperti tetamu kita, tapi tamu dari kalangan para malaikat yang datang membawa pesan dan berita gembira bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kelak dia akan memiliki seorang anak dan dari keturunannya itu akan lahir para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh yang lainnya. Di dalam hal ini Nabi Ibrahim kembali bertanya, okay, kalian telah membawa kabar gembira kepadaku, maka urusan apa selain daripada itu yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Maka dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berhadapan dengan kedatangan seorang tamu, maka kita hendaklah menjamutnya dengan baik. Dan ini adalah merupakan adab dalam Islam bahwa kita ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, maka hendaklah kita memperlakukan tamu itu dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhirat itu dengan ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kita memuliakan tamu adalah dengan menyambut mereka dengan baik dan menempatkan mereka di tempat yang baik serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada tetamu. Ini adalah sifat yang sangat mulia karena para tetamu itu adalah orang yang datang ke rumah kita, boleh jadi dia punya hajat atau hanya sekedar untuk mendatangi dan berkunjung ke rumah kita. Jadi tidaklah sewajarnya kalau ada seorang tamu, apalagi mungkin tetamu itu adalah dari kalangan orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang ingin memiliki hajat, memohon bantuan kepada kita, kemudian kita mengatakan kepada pembantu kita, katakan kepada dia bahwa saya tidak ada di rumah. Ini sering terjadi. Dan ini sering orang menipu atau berbohong hanya karena malas menjumpai orang itu atau karena tidak mau menjumpainya, dia mengatakan bahwa dia sedang tidak berada di rumah. Ini bukanlah sifat daripada seorang muslim, ya. Bahkan boleh jadi dengan demikian, kalau kita lihat matan daripada hadis yang saya sebutkan tadi, berarti sudah berkuranglah keimanannya kepada Allah dan yaumil akhir. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ketika kita bertamu, kalau itu tadi berkaitan dengan tuan rumah yang menerima tamu. Kalau sebaliknya kita menjadi tamu, maka jadilah kita tamu yang baik, tamu yang sopan, tamu yang mengerti adab, sehingga kita tidak menyakiti si tuan rumah. Misalnya kalau kita bertamu, janganlah sampai larut malam, ya, karena mungkin boleh jadi orang tersebut akan terganggu istirahatnya. Atau pada waktu-waktu istirahat kita datang, seperti ketika sedang tidur siang atau makan, ketika itu kita datang, maka itu mungkin dapat membuat si tuan rumah itu merasa terganggu. Maka daripada itulah, ya, adab-adab seperti ini, ya, nampak tidak begitu penting, tapi pada hakikatnya dia adalah bentuk daripada penyempurnaan keimanan kita. Maka daripada itulah di dalam ayat ini, ya, Nabi Ibrahim bertanya dengan begitu penuh sopan santun kepada para malaikat, ya, apa yang kalian inginkan selain daripada memberikan kabar gembira itu. Jadi ini adalah bahagian daripada keimanan itu yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Bahwasanya ayat yang kita kaji saat sekarang ini masih berkenaan tentang berita yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan wahyu atau menyampaikan wahyunya dengan qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ini adalah menandakan urusan yang sangat penting. Ayyuhal mursalun di sini adalah para malaikat. Berarti malaikat itu banyak datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, ma khatbukum ayyuhal mursalun, kira-kira apa gerangan, apa kira-kira malaikat sampai begitu banyaknya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hanya membawa berita gembira. Sebetulnya bukan karena anak itu dapat, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah sehingga berita gembira itu menjadi sangat mengembirakan pada diri kita. Kenapa? Karena itu semua atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga dibahasakan urusan yang memang betul-betul di luar kebiasaan, kharikul adah atau kharikun lil adah. Apakah itu? Yaitu tentang pemberitahuan akan lahirlah seorang anak, atau Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan. Jadi dengan begitulah malaikat menyampaikan kepada Nabi Ibrahim atas dasar izin Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Keinginan seorang laki-laki yang mana, atau seorang kepala keluarga menikahi seorang wanita dengan menemui keluarganya dan meminta juga hal tentang bagaimana yang diinginkan di dalam keluarga itu adalah memang betul-betul terwujudkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah kalau kita melihat sejarah berapa lama Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mendapatkannya, sehingga sampailah pada masa tuanya yang begitu sangat berkepanjangan, tapi Nabi Ibrahim ini tidak pernah mengenal putus asa, sehingga datanglah mukjizat, datanglah betul-betul berita yang sangat mengembirakan. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan. Karena kebiasaannya kalau orang sudah tua itu tidak akan mendapatkan kalau seandainya dia meminta keturunan. Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kepada kita semuanya bahwasanya Nabi Ibrahim itu dapat, dengan para malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan pesan yang sangat berita gembira tersebut. Sebetulnya kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya berita gembira itu akan datang kepada kita. berdasarkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak yakin, maka kita maksudnya kalau tidak yakin kita kepada Allah, tidak beriman maksudnya kita kepada Allah, tidak pernah kita berdoa, tidak pernah kita sholat, maka ini tidak akan pernah datang keyakinan tersebut. Maka orang mendapatkan nikmat itu karena dia tidak meminta atau berdoa kepada Allah, tidak pernah sholat, maka yang dimintanya itu, yang ia dapatkan itu akan menjadi ketidakpuasan. Tapi kalau seandainya dia itu berdoa, sholat, sehingga dia dapat memaknai bahwasanya apa yang saya dapatkan sekarang ini adalah betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat bagaimana sejarah Qarun yang banyak sekali hartanya sehingga ia ikut mati dengan hartanya, dengan tumpukan hartanya tersebut. Kita lihat bagaimana Fir'aun begitu sangat kuasanya sangat tinggi dan dia juga dapat memiliki segala sesuatunya dengan sangat mudah. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu tidak dapat membawa kekayaannya itu sampai mereka dijemput ajal mereka dari para malaikat yang mencabut nyawa tersebut. Maka dengan inilah kita juga menekankan bahwasannya berita gembira kesuksesan itu mesti akan dapat, mesti akan datang kalau kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana kesimpulannya, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik memang kalau kita melihat masalah, jangan kita berputus asa dalam hidup ini yang sudah kita bahas kurang lebih dalam 4 hari ini. Ya, dan kita melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berputus asa dalam menghadapi apapun permasalahan yang sedang ia hadapi, baik besar ataupun kecil. Dan begitu juga dari ayat ini kita dapat mengambil pemahaman yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa berkaitan dengan tamu, penghormatan kepada tamu, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ikramul dhaif. Bahkan salah satu sifat yang sangat terpuji dari bangsa Arab, sebagaimana itu sudah melekat dalam tradisi mereka, yaitu sangat menghormati tetamu yang datang ke rumah mereka. Dan begitu juga lah kita, tentunya kita hendaklah menghormati tamu kita, kecuali tamu yang tidak diundang, ya, artinya maling. Tentunya ini adalah sesuatu yang lain daripada tamu yang kita maksud dalam pembahasan ini. Jadi ketika tamu itu datang ke rumah kita, maka apapun kerjaannya dari lapisan masyarakat yang manapun, maka hendaklah kita menerimanya dengan baik. Begitu juga dengan para pejabat, hendaklah tidak membeda-bedakan tamu yang datang ke kantornya atau ke rumahnya itu, apakah itu dari kalangan orang miskin atau dari kalangan pengusaha atau penguasa. Ya, kalau penguasa yang datang atau pengusaha yang datang, maka dia ladeni dengan baik. Tapi kalau orang miskin, dia hanya setengah hati atau bahkan enggan untuk meladeninya. Tentu ini bukanlah sifat daripada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini juga telah menjadi adat budaya di kita untuk senantiasa menghormati para tetamu. Mungkin itu yang dapat kita jadikan pelajaran dari ayat ini, dan semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa mencoba menggapai nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.